بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat, terkhusus nikmat diberikan kepada kita hidayah atau taufik untuk masih bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan terkhusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan tentu dengan segala apa yang kita mampu upayakan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima ibadah di sisinya dan sekaligus melahirkan kepada kita kebaikan-kebaikan serta amal-amal saleh yang berikutnya setelah amal-amal saleh yang kita lakukan di hari-hari yang telah kita lewati. Qanafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali membaca satu poin dari kitab Majalisus Syahr Ramadan li fadilati Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala sebagai bekal nasihat. Kita baca Majlis Al-Thalathun fi khitam Syahr bit tauhid wal istighfar, tentang penutupan bulan Ramadan dengan at-tauhid wal istighfar. Kita tahu bahwa tanpa kita sadari ternyata telah berlalu bulan Ramadan hampir satu bulan kecuali kurang beberapa hari. Maka kesempatan yang terbatas kita evaluasi segala aktivitas ibadah kita dan kita perkuat ketauhidan yang ada di dalam diri kita serta kita iringi dengan kesadaran penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri dengan menyadari sepenuhnya akan segala kekurangan, kesalahan, dosa yang telah dilakukan selama ini dan diringi dengan istighfar serta upaya-upaya untuk menutup dari segala kekurangan tersebut dan memperbaiki dari segala kesalahan yang ada. Beliau mengatakan alhamdulillah wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa amma ba'd. Fa inna tauhida wal istighfara amruhuma 'azim. Maka sesungguhnya tauhid yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan al-asma wa sifatnya serta menjalankan konsekuensi amal saleh dari semua itu. Kemudian istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesadaran segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Dua perkara tersebut urusannya adalah besar. Fa tauhidu huwa haqqullah subhanahu wa taala ala ibadihi alladhi khalaqahum min ajlih. Tauhid itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban bagi hamba-hambanya untuk menunaikannya, di mana Allah telah menciptakan mereka semua dalam rangka untuk menegakkan tauhid tersebut. Allah menyatakan dalam ayat yang kita hafal, sering kita baca, sering kita dengarkan, dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan guna beribadah kepada-Ku. Wa tauhidu aidan huwa alladhi tasihhu ma'ahu al-a'mal, tauhid itu pula yang juga dengannya akan menjadikan amal itu menjadi sah, amal itu menjadi terwujud, berhasil, dinilai sebagai sebuah amal saleh. Fabiduni tauhid la tasihhu al-a'malu jami'uha, maka tanpa didasari, dilandasi, dibangun di atas pondasi tauhid, amal-amal itu secara keseluruhannya tidak akan sah, apapun amalannya, seberapapun nilai besarnya. Ketika tidak dibangun di atas landasan tauhid, maka jangan pernah berharap bahwa amal itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu mutaqabbalatan 'inda Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika didasari dengan tauhid, amal itu akan menjadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu 'alal muslim ayatani bitauhidi awalan, maka wajib bagi setiap seorang muslim untuk memperhatikan secara serius tentang tauhid sebagai bekal dasar awal. Wa yasihhu wa yusahhihu aqidatahu, maka hendaknya dia memperbaiki akidahnya. Wa tauhidu huwa ma'na la ilaha illallah, tauhid itu adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Fa'ina ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah, maka sungguh makna dari kalimat la ilaha illallah itu adalah la ma'buda, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang bisa diibadahi bihaq, dengan secara benar, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wal ibadatu kulluha haqqun lillah, semua yang masuk dalam kategori ibadah, semua secara keseluruhannya itu adalah hak Allah. Tidak ada satupun dari pihak-pihak yang berhak untuk diperuntukkan kepadanya satu jenis dari berbagai macam jenis-jenis ibadah apapun dia, dan seberapa kecil apapun nilainya. La yajuzu sarfu syai'in min hali ghairillah, tidak diperbolehkan memalingkan sedikit pun dari yang namanya ibadah kepada selain Allah. Ketika kita berbicara dengan konteks ini, hampir kita semua paham. Tetapi ketika kita menilik terhadap satu persatu dari ibadah yang kita lakukan, mungkin saja masih sekian banyak belum sesuai dengan kriteria at-tauhid. Masih banyak ketika kita beramal dicampuri dengan tendensi keinginan mengharap sesuatu selain daripada yang datang dari Allah. Adanya riya, adanya sum'ah, adanya ujub. Itu perkara-perkara yang lembut, perkara-perkara yang sangat halus, yang sering merusak amal-amal saleh yang dilakukan oleh setiap hamba. Wa biha ba'atsallahu jami'ar rusuli, dan dengan tauhid itu pula Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seluruh dari para rasulnya. Wa anzala jami'al kutub, dan telah menurunkan seluruh daripada kitab-kitabnya. Sebagaimana Allah nyatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maka tidaklah kami mengutus dari sebelum engkau seorang rasul pun. Tidak ada Allah mengutus sebelum rasul Muhammad SAW seorang pun dari kalangan para rasul, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi kecuali aku, kecuali Allah SWT. Fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah mewajibkan, Rabbmu telah menetapkan bahwa agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah, dan jangan menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Dan juga ayat-ayat serta hadis-hadis yang lain yang sekian banyaknya yang menerangkan tentang bahwa yang namanya ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah, bahwa seluruh para rasul diturunkan untuk memerintahkan ibadah hanya kepada Allah, dan juga seluruh kitab-kitab diturunkan itu juga demi untuk menjelaskan kepada umat manusia akan bahwasanya ibadah itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Qana fil rahimani wa rahimakumullah. Wa tauhidu huwa haqqullahi ala ibadihi. Tauhid itu merupakan hak Allah yang menjadi kewajiban bagi hamba-hambanya untuk menunaikannya. Wal maghfiratu haqqul 'abdi 'ala Allah. Sebaliknya, ampunan itu adalah hak hamba yang itu akan dijanjikan oleh Allah untuk ditunaikan kepada hamba yang memohonkan ampunan tersebut. Wal istighfar, sedangkan istighfar wa talabul maghfirah, artinya ialah talabul maghfirah, meminta meminta ampunan. Wa hajatul 'abdi, dan itu merupakan kebutuhan seorang hamba. Wal 'abdu muhtajun ila istighfar, seorang hamba itu pasti dia berhajat kepada yang namanya al-istighfar. Kalaulah sekiranya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba tidak akan mendapatkan apapun dari kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan sangat tidak cukup ketika diandalkan amal-amal kebaikan yang dilakukannya, ketika tanpa adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh setiap hamba itu tidak terhitung banyaknya. Tetapi ketika diringi dengan tauhid, maka semua akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan. Lianna istighfar, karena yang namanya istighfar itu talabul maghfirah an khata'in, meminta ampunan dari satu kesalahan. Waqa'a minal 'abdi fi haqqillahi subhanahu wa taala, yang itu dilakukan atau terjatuh seorang hamba terhadap apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditunaikan. Imam bitarki wajibin, apakah bentuknya dengan bentuk meninggalkan satu perkara yang wajib, bahwa Allah memerintahkan segala sesuatu wajib untuk dikerjakan, itu semua kembali kemanfaatannya untuk hamba, tetapi hamba itu tidak bersegera menunaikannya, atau bahkan hamba itu menyia-nyiakan, menelantarkannya, itu kesalahan dan telah menjadikan pelanggaran besar. Ketika perintah pertama tidak ditunaikan dan menyebabkan satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapatkan laknat, yaitu iblis, ketika diperintah untuk bersujud kepada Adam alaihi salatu wasalam, enggan, menyombongkan diri, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berakibat menjadikan iblis dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sampai menjadi satu makhluk yang tidak akan mendapatkan kesempatan untuk diampuni. Beruntung ketika Allah Subhanahu wa taala masih membuka ampunan untuk hamba-hambanya dari kalangan manusia, ketika mereka-mereka masih memanfaatkan waktu untuk memohon ampun sebelum datangnya kesempatan yang tidak lagi akan diampuni dosa-dosa walaupun seorang memohon ampunan. Wa ima bi fi'li muharramin, ataukah bentuknya juga dalam bentuk melakukan pelanggaran terhadap perkara yang diharamkan. Ini juga dilakukan oleh Adam ketika telah dilarang untuk mendekati satu pohon yang ada di dalam jannah, ternyata tertipu dengan bujuk rayu iblis hingga kemudian melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. فَالْعَبْدُ يَطْلُبُ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ. Maka seorang hamba, dia berkewajiban untuk memohon kepada Rabbnya ampunan untuk dirinya. وَيَتُوبَ عَلَيْهِ, dan untuk menyatakan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah dilakukan dari kesalahannya. وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى تَرْكِ الظُّنُوبِ, dan itu dilakukan setelah dia bertekad, punya azam, punya tekad yang kuat di dalam meninggalkan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Itu diantara ketentuan taubat. Di samping menyatakan taubat kepada Allah, memohon ampun, juga bertekad untuk tidak melakukan kembali dosa yang telah dilakukannya, juga diringi dengan penyesalan serta memperbaiki kerusakan yang pernah dilakukan. Dan ketika itu terjadi menyangkut dengan hak sesama hamba, juga dengan melepaskan apa yang menjadi hak hamba tersebut. Wa ala ada'il wajibat, juga terkait dengan penunaian kewajiban-kewajiban. Wa yas'alu rabbahu ayyaghfira, maka meminta kepada Allah, kepada Rabbnya untuk mengampuninya. Ma sabaqa minhu min khata'in fi haqqillah, terkait dengan apa yang pernah lewat dia lalui, dia lakukan kesalahan yang itu merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hak Allah yang tidak ditunaikan, dia terjatuh ke dalam kesalahan, sedangkan Rasulullah SAW sebagai seorang yang telah melakukan amal saleh sekian banyak, beliau menyatakan bahwa apa yang telah dilakukannya belum bisa menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang lainnya dari kalangan manusia yang tingkat ibadahnya tidak ada yang menyamai dengan ibadahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'al islahi fil mustaqbal, disertai juga perbaikan di waktu yang akan datang. Dan itulah bentuk valuasi yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa manusia hendaknya memiliki perhitungan terhadap tiga masa yang akan dilalui atau yang sedang dijalani, yaitu masa yang telah lewat dievaluasi. Kalau banyak kesalahan, maka banyak-banyak bertaubat. Yang sedang dilakukan juga dievaluasi. Kalau sudah baik, sudah benar, teruskan. Kalau salah, segera tinggalkan. Dan yang akan datang, rencana-rencana, niatan-niatan yang ada juga dievaluasi, agar semua itu terbimbing dan semua itu berjalan sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ladhi yastaghfirullaha wa huwa la yuslihu fil mustaqbal, adapun ketika ada orang minta-minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala sementara dia tidak ada perbaikan untuk apa yang akan datang, apa yang akan dilakukannya. Bal yabqa 'ala ma huwa 'alaih, bahkan dia masih tetap seperti apa yang sudah lewat. Fa istighfarun ghairu sahih, ini permohonan ampun, istighfar yang tidak benar. Innama tastaghfirullaha idza tubta wa aslahta fil mustaqbal, kamu dinyatakan istighfar kepada Allah ketika kamu menyatakan taubat, ketika kamu mengadakan perbaikan, pembenahan di waktu yang berikutnya. Fatatlubu minallahi ayya'fu anka ma sabaq bihadha syartayn, setelah itu baru kamu minta kepada Allah untuk dimaafkan, untuk diampuni darimu kesalahan yang telah lewat dengan syarat ketentuan yang telah disebutkan. Kita di penghujung bulan Ramadan, masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang tidak dapat kita penuhi secara sempurna dari hak-hak bulan Ramadan. Kita masih saja sibuk dengan urusan-urusan duniawiyah, sementara Allah luangkan ada satu waktu yang di situ diberikan berbagai macam kesempatan untuk beramal dengan amal-amal yang ditujukan untuk kepentingannya di negeri akhirah. Belum lagi masih saja kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dilakukan dalam keadaan bulan Ramadan adalah bulan yang disiapkan ampunan, maka ditinjau kembali untuk kemudian dipenuhi ketentuan-ketentuan agar seorang ketika melakukan atau menyatakan istighfar dapat menjadi penghapus dosanya karena terpenuhi ketentuan dan kriterianya. Wal 'abdu bihajatin ila istighfar, maka seorang hamba itu punya kepentingan terhadap yang namanya istighfar. Walidzalika kana istighfaru syi'aral anbiya alaihim shalatu wassalam, oleh karena itu istighfar menjadi satu yang dikenal ada pada para nabi alaihim shalatu wassalam. Min Adam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari semenjak Nabi Adam alaihi salatu wasallam sampai nabi penutup yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yastaghfiruna Allah azza wa jalla wa yatlubuna min Allah al-maghfirah. Mereka kesemuanya meminta ampunan kepada Allah azza wa jalla, beristighfar dan meminta dari Allah subhanahu wa taala maghfirah, ampunan. Liannahum bihajatin ilaiha, karena mereka semua merasa berkepentingan terhadap yang namanya al-istighfar. Faidha kanal anbiya'u bihajatin ilal maghfirah wa yastaghfiruna Allah kama dzakara Allah anhum fil Qur'anil 'adzim. Kalau seandainya para nabi berkepentingan terhadap yang namanya maghfirah, mereka juga dikenal beristighfar, meminta ampun kepada Allah sebagaimana telah disebutkan tentang mereka di dalam Al-Quran. Dzakara kullu nabiyyin istighfaruhu, juga disebutkan setiap nabi dengan praktek-praktek istighfarnya. Fa inna ghairal anbiya'i ahwaju ila istighfari daiman wa abada, maka selain dari kalangan para nabi tentunya lebih harusnya merasa berkepentingan, lebih berhajat, lebih membutuhkan terhadap yang namanya istighfar daiman wa abadan, terus dan senantiasa. Hatta fil ibadat, sampai pun di dalam ibadah-ibadah. Al-insan wa yusalli wa yusum wa yatasaddaq wa yahujj wa ya'tamir wa yaf'alu ta'at huwa bihajatin ila istighfar. Seorang insan dalam keadaan dia menjalankan, menegakkan salat, berpuasa, bersedekah, menunaikan ibadah haji, umrah, dan melakukan berbagai macam amal ketaatan-ketaatan, dia berkepentingan, berhajat untuk istighfar. Fa kaifa bil insani alladhi yuqaridu adh-dhunub wal ma'asi was sayyi'at. Lalu bagaimana dengan seorang yang dia aktivitasnya dipenuhi dengan berbagai macam dosa, kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan? Para nabi, para rasul, yang jelas mereka-mereka adalah tokoh-tokohnya para kaum yang dikenal dengan kesolehannya, dikenal dengan ibadahnya, menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan manusia. Tetapi ternyata mereka merasa berkepentingan terhadap yang namanya istighfar. Mereka merasa masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dimintakan kepada Allah pengampunannya. Jadi seorang ketika merasa sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, sudah umrah, lalu merasa sudah banyak amal ketaatan, merasa bahwa tidak lagi perlu beristighfar, maka ini melampaui sikapnya para nabi, sikapnya para rasul. Kalau ini bagi orang-orang saleh, orang-orang yang mereka melakukan amal-amal ketaatan, bagaimana lagi dengan para pelaku dosa yang sudah jelas kemaksiatannya banyak, kejelekannya banyak? Apakah pantas kemudian dia tidak merasa perlu untuk istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah pantas kemudian di bulan Ramadan, kemudian telah berlalu bulan Ramadan, di hari Idul Fitri berbahagia, ikut merasa senang, bahkan lebih bergembira karena merasa ada kesempatan untuk semua dosa-dosanya dimaafkan. Ada kesempatan untuk halal bil halal, sampai yang haram juga dihalalkan. Ini semua adalah tentunya satu kesalahan di atas kesalahan-kesalahan yang lainnya, yang juga memerlukan untuk adanya taubat dan istighfar dari perkara tersebut. Wal istighfaru la yakunu bil lisani faqat ma'a adam lislahi lisaddil khalal. Istighfar itu bukan cukup dengan lisan saja tanpa diringi dengan perbaikan untuk menutup cacat dan menutup kekurangan-kekurangan yang ada. Wa naqs wal khata bal yusahihu akhta'ahu, tetapi juga diiringi dengan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahannya. Wa yusahihu ma waqa'a fihi min khalal, juga memperbaiki dari apa yang telah tertimpa oleh kekurangan-kekurangan atau cacat-cacat yang terjadi. Wa yatruku dzunuba wal ma'asi, kemudian meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Wa yastaghfiruhu amma sabaq, istighfar memohon kepada Allah dari kesalahan yang telah lewat. Wa yatlubu minallahi ayusamihahu, meminta kepada Allah untuk diampuni. Wa alla yu'akhidhuhu fima sabaq, dan meminta kepada Allah untuk tidak ditimpakan siksaan terhadap apa yang telah terjatuh kesalahan di masa lalu. Wal 'abdu bihajatin ila hadainil amrayn, maka seorang hamba semestinya punya rasa kepentingan yang mendesak terhadap dua perkara ini, at-tauhid wal istighfar, yaitu at-tauhid dan juga al-istighfar. Apalagi ketika kita mengingat bahwa umur semakin hari semakin berkurang, kita mengingat bahwa baru saja kita memasuki bulan Ramadan, sekarang sudah menjelang untuk keluar dari bulan Ramadan, dan betapa banyak orang-orang yang selama ini bersama kita sekarang sudah tidak ada lagi bersama kita, dan betapa banyak ditampakkan di hadapan mata kita bahwa kematian datang begitu tiba-tiba menimpa siapa saja. Maka ketika tidak ada istighfar, tidak ada tauhid, dan kita terjemput ajal di atas keadaan seperti itu, alangkah mengerikannya nasib kita di negeri akhirat wal iyadu billah. Walihada qala Allah subhanahu wa ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik wal mu'minin walil mu'minina wal mu'minat. Oleh karenanya Allah menyatakan fa'alam, maka pelajarilah bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Pelajari tauhid, pelajari akidah yang benar. Wastaghfir, setelah itu istighfarlah, minta ampun atas dosamu, dan minta ampun untuk kaum mukminin dan juga kaum mukminat. Di dalam ayat ini dirangkaikan dua perkara, yaitu tauhid dan juga istighfar. Waqalu fa'lam annahu la ilaha illallah, hadha tauhid. Waqalu wastaghfir dhanbik, hadha huwa istighfar. Fa'amara Allah bi'abisnaini at-tauhid wal istighfar. Diperintahkan secara bersamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala at-tauhid sebagai dasar pertama dimulainya untuk diilmui dan diamalkan, lalu setelah itu istighfar sebagai penyambung dari upaya tegaknya tauhid tersebut. Walihada fa'inna Yunus alaihi salatu wassalam lama waqa'a fil ghammi wal zulumati nada bitauhid wal istighfar. Kita diingatkan tentang kisah Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam ketika tertimpa malapetaka di dalam gelap gulita, menyeru kepada Allah dengan bekal tauhid, menyeru kepada Allah dengan istighfar. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka menyerulah Nabi Yunus di dalam gelap gulita bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang telah berbuat kezaliman. Yang pertama menyeru kepada Allah dengan tauhid, menyatakan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, dan tidak ada yang memiliki kesempurnaan, yaitu Maha suci Allah SWT di dalam asma dan sifatnya. Kemudian menyerahkan diri tentang segala kesalahan-kesalahannya untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti itu menjadi bekal yang mendatangkan keselamatan. Faqalu la ilaha illa anta subhanak wa tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid uluhiyah, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Tauhid ar-rububiyah, dalam keadaan beliau sedang menengadah untuk meminta pertolongan, bahwa tidak ada yang bisa menolong di saat genting seorang itu berada dalam kengerian meminta keselamatan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Subhanak, Maha suci Allah SWT, Maha suci Engkau, dan Allah SWT ini sebagai pernyataan terhadap tauhid al-asma'us sifat. Wa qalu inni kuntu minal zalimin, huwa hada istighfarun wa i'tirafun bi dhanbihi. Talaba min Allahi ay yufrija lahu wa faraja Allahu anhu. Meminta kepada Allah untuk diberikan jalan keluar dan Allah selamatkan. Bayangkan, tidak ada yang bisa menyelamatkan dalam kondisi demikian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini termasuk di antara doa yang ditampakkan menjadi mukjizat, disebutkan di dalam Al-Qur'an, satu kenyataan yang terjadi, dan disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab yang itu terus terjaga hingga akan datangnya hari kiamat kelak. Sebagai i'tibar, sebagai pelajaran, juga sebagai ketidakan, sebagai contoh teladan untuk diikuti oleh umat-umat yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza da'bul mu'minin, inilah yang hendaknya menjadi kepribadian orang-orang yang beriman. Luzumul istighfar daiman wa abadan, terus melazimi istighfar selamanya dan senantiasa. La siyama fi khitamil a'mali salihah, dan terlebih lagi secara khusus ketika seorang tengah menuju akhir dari amal-amal saleh yang dilakukannya, karena amal-amal itu dihitung yang akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim wa fi khitamil majalis, di akhir dari majalis, majalis zikir, majalis istima'at, disunnahkan mengakhiri majlis zikir, majlis pertemuan, majlis ta'lim. Qad yakunu fil majalis syai' min al-ghibah wan namimah wal lahwi, bisa jadi di satu majlis ada sesuatu yang terlontar, ada terselip ghibah, ada terselip namimah, ada terselip senda gurau yang tidak berguna. Wa yukaffiruna dzalika bil istighfar wa 'inda qiyamihim, itu semua akan dihapus dengan adanya istighfar. Wal istighfaru amruhu azim wa faidatuhu azimah, istighfar itu perkaranya besar dan faedahnya juga besar. Lakin yajibu an na'lam, namun ada yang perlu penting untuk kita tahu. Ma ma'na istighfar wa mal ma'tulub, apa ini maksud dengan istighfar dan apa yang dimaukan dengan istighfar tersebut. Wala yakun istighfar bil lisani faqat, agar kemudian tidak hanya semata istighfar itu dengan ungkapan lisan saja. Fa innahu la yakfi, itu tidak cukup. Wala yanfa', dan itu tidak akan berguna. Illa idza sahibahu al-qalbu fil i'tiqad wa islahil amal, kecuali ketika pelakunya secara hati berada di atas akidah yang benar, dan kemudian ada upaya perbaikan terhadap perbuatannya. Hada wallah nas'alu ayukhtima lana walakum hadha syahra bil itqi minan nar wal qabul. Ini demi Allah, aku mohon kepada Allah, semoga Allah sempurnakan, Allah tutup kepada kita, kepadaku dan kepadamu, kepada kalian, bulan ini dengan pembebasan dari ancaman siksaan neraka, dan juga meminta kepada Allah untuk diterima amal yang dilakukan, amal saleh di bulan Ramadan. Wa yu'idahu 'alaina wa 'alaikum bi khairin wa 'afiyah. Dan semoga Allah SWT menyiapkan kepadaku, kepada kalian kebaikan dan kesentosaan. Wa yaj'alana wa iyyakum mimman ghanima ajruhu. Dan Allah jadikan aku dan juga kalian termasuk orang yang mendapati ganjaran yang banyak. Wa taba ila Allahi min dunubihi. Dan menjadi orang yang bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya. Wa yastamirra ala ibadatillahi baqiyata hayatihi. Dan untuk terus bisa melewati waktu-waktu yang masih diberikan kesempatan oleh Allah di atas ibadah di sepanjang hidupnya. Wa la yakunu akhiru 'ahdihi ma'a Allahi hadha asyhar faqat. Tidak hanya ketika urusan ibadah kepada Allah itu akan berakhir di bulan ini saja, karena kita beribadah kepada Allah. Beliau juga menyatakan di dalam poin yang lain bahwa barang siapa yang dia beribadah kepada bulan Ramadan, maka ketika Ramadan berakhir ibadahnya pun berhenti. Tapi ketika seorang beribadah kepada Allah, maka Allah Maha Ada, Maha Hidup, sehingga dia akan terus beribadah dan tidak akan terbatasi oleh waktu, karena Allah SWT terus senantiasa selama seorang hamba masih diberikan kehidupan, masih berkewajiban menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ila huna jazakum khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafidhakumullah.